Masker kecantikan ala Dr. Zaidul Akbar kini sangat gempar dibicarakan. Salah satunya adalah masker glowing yang memiliki berbagai manfaat dan sangat baik untuk kulit. Nah, adapun manfaat dari masker glowing, selain untuk membuat kulit wajah menjadi glowing bercahaya, masker tersebut juga dapat mengatasi masalah jerawat. Berikut ada beberapa bahan yang dapat Anda gunakan untuk membuat masker glowing dan sebaiknya jangan Anda lewatkan. 1. Tomat. Tomat memiliki kandungan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E yang ternyata dapat membantu mengecilkan pori-pori pada wajah. Selain itu, kandungan anti radang dan likopen pada tomat ini ternyata juga dapat melindungi kulit dari radikal bebas yang membahayakan. Nah, oleh sebab itu, tomat dapat digunakan menjadi bahan yang tepat untuk pembuatan masker wajah. 2. Yogurt. Yogurt dengan tekstur yang kental dan lembut ini ternyata juga mengandung protein yang dapat menghaluskan kulit. Selain itu, yogurt juga mengandung asam laktat yang dapat membantu menghilangkan bekas jerawat dan mencegah timbulnya tanda penuaan dini pada wajah. 3. Madu murni. Sejak dahulu, madu dikenal sebagai bahan alami yang memiliki banyak manfaat. Selain sebagai pengendali kesehatan tubuh, ternyata madu juga baik untuk kesehatan kulit. Kandungan antimikroba dan antioksidan pada madu ini dapat bermanfaat menenangkan kulit Anda. Selain itu, madu juga dapat melawan radikal bebas pada kulit, sehingga kulit akan terasa lebih lembut dan juga nyaman. 4. Garam Himalaya. Garam Himalaya ini ternyata memiliki manfaat lebih dibandingkan garam laut biasa. Adapun salah satu manfaatnya, yakni kandungan mineralnya yang tinggi, serta detoksifikasi yang baik untuk tubuh. Maka dari itu, garam Himalaya juga dapat digunakan untuk bahan pembuatan masker glowing ini, karena kandungannya yang baik untuk kesehatan kulit. Cara pembuatan masker glowing ini, Anda hanya perlu menghaluskan tomat hingga lembut. Selanjutnya, masukkan dalam sebuah mangkok. Setelah itu, tambahkan yogurt, madu, dan garam Himalaya. Kemudian, aduk hingga merata. Tahap selanjutnya, Anda dapat mengaplikasikan masker pada wajah dan diamkan selama 15 menit. Setelah itu, bilas wajah menggunakan air bersih. Nah, mudah bukan cara untuk membuat masker kecantikan ala Dr. Zaidul Akbar ini? Semoga informasi ini bermanfaat dan selamat mencoba!